Dan sering kita kalau membaca kitab tafsir As-Sa'di, sering kita compare dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Karena di sana beberapa tambahan pelajaran kita dapati. Sekali lagi saya ulangi, saya akan bacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka memberontak kaum muslimin, memberontak kepada pemerintahan yang sah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Disebabkan karena mereka mengikuti ayat-ayat yang menurut mereka mutasyabih. Saya bacakan sekarang beberapa hadisnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayat muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yang tegas, jelas maknanya. Dia adalah pokok Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat. Dan selainnya adalah ayat yang samar-samar. Sampai kepada firman yang berbunyi, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang mengingat hal tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Maka jika engkau melihat orang-orang yang seperti itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, merekalah yang Allah namakan di dalam Al-Qur'an. Hati-hati terhadap mereka. Ini sebenarnya kembali kepada tata cara beragama. Salah satu tata cara beragama yang keliru adalah mengikuti ayat-ayat yang samar-samar. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar-samar, dijadikan sebagai puncak dalil. Sedangkan ayat yang muhkam, yang tegas, jelas maknanya, ditinggalkan. Yang mutasyabih, dia ikuti, dia timbul-timbulkan, dia muncul-munculkan. Ini yang pertama, hadis tentang orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan bahwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca ayat, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah minhu." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar-samar dari Alkitab. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul khawarij. Mereka ini adalah orang-orang yang disebut dengan khawarij. Ya, orang-orang yang disebut dengan khawarij. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan orang khawarij mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Misalkan yang sering mereka pakai, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiq. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalim." Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Lihat, ini adalah ayat-ayat yang semisal yang bisa dijadikan sebagai ayat-ayat yang mutasyabih bagi sebagian orang. Mereka berpendapat dengan ayat yang pertama, siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka kafir. Seperti negeri ini, orang-orang Khawarij mengatakan, siapa yang berhukum tidak berhukum kepada hukum Allah, undang-undang, bukan hukum Al-Quran dan Hadis, maka kafir. Pemimpinnya kafir, rakyat yang setuju kepada pemimpin kafir, kafir. Ini mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini dan meninggalkan penjelasan yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu. Ya. Orang-orang Khawarij kebiasaan mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Ibnu Katsir menarik, terutama di zaman sekarang. Ya, hati-hati dengan kaum Khawarij. Kelihatannya kadang-kadang menyuarakan Islam, menyuarakan hak-hak kaum muslimin, tetapi sebenarnya targetnya menurunkan pemerintahan yang sah. Coba perhatikan, pemerintahan muslim yang sah maksud saya. Fa inna awwala bid'atin waqa'at fil Islam fitnatul khawarij. Ingat ini. Artinya, kegoncangan pertama kali atau bid'ah pertama kali yang terjadi dalam agama Islam adalah goncangnya kaum Khawarij, munculnya kaum Khawarij. Ini sepakat para ulama bahwa bid'ah pertama kali adalah munculnya kaum Khawarij. Wa kana mabda'uhum bisababihi mabda'uhum bisababid dunya. Lihat ini. Dan awal munculnya disebabkan dunia. Sebenarnya ingin dunia dipoles dengan agama. Ingin kekuasaan dipoles dengan agama. Hina qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaim Hunain. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan dari peperangan Hunain. Faka'annahum ra'au fi 'uqulihimul fasidah innahu lam ya'dil qil qismah. Bahwa seakan-akan tergambar di dalam akal-akal mereka yang rusak bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum adil di dalam pembagian. Fafaja'uhu bihadhil maqalah. Maka mereka mengagetkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ini. Faqala qailuhu wa huwa dzul khuwaisirah. Artinya, maka ada orang yang mengucapkan dan dia adalah dzul khuwaisirah. Dzul khuwaisirah adalah seorang yang merupakan bibit-bibit Khawarij di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu. I'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku adillah. Sesungguhnya engkau belum berlaku adil. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil. Ayamanuni ala ahli al-ardi wa la ta'manuni?" Subhanallah. Sungguh aku rugi dan malang jika aku tidak berbuat adil. Apakah seluruh penghuni dunia menganggap aku amanah sedangkan kamu tidak menganggap aku amanah? Nah, ini bibit-bibit Khawarij. Ya, sering mencela pemerintah di depan umum, menasihati tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini bibit-bibit Khawarij. Dan Rasulullah SAW yang dicela, yang tidak pantas dicela. Ayamanuni ahlul ard wala ta'manuni, apakah seluruh penghuni bumi menganggap aku amanah sedangkan kamu tidak menganggap aku amanah? Falamma qafa rajul ista'dana Umar radhiyallahu anhu wa fi riwayah Khalid ibn al-Walid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatlih. Ketika orang tersebut berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal leher orang tersebut. Tidak pantas orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat di sini dakwah perlu kesabaran. Kadang-kadang seorang pendakwah susah untuk sabar. Da'hu fa innahu yakhruju min dhi hadza qaumun yahqiruna ahadukum salahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yamruquna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Biarkan dia akan keluar dari tulang sulbi orang ini, orang-orang yang suatu kaum yang salah seorang dari kalian menghina sholatnya di hadapan sholat mereka. Jadi mereka ahli ibadah. Nah, ini orang yang tertipu. Mereka ahli ibadah. Ya, makanya heran di zaman sekarang yang suka ngebom-ngebom atas nama Islam itu. Kadang-kadang orang yang baru taubat dari maksiat, anak-anak muda. Khawarij dahulu tidak ahli ibadah. Yahkiru ahaduhum salatahu. Salah seorang dari kalian menghina salatnya dibandingkan mereka. Puasanya dibandingkan puasa mereka. Baca Al-Qur'annya dibandingkan baca Al-Qur'an mereka. Lihat, mereka ahli puasa, mereka ahli salat, mereka ahli baca Qur'an. Ya, lisan mereka tidak lepas dari baca Quran. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah jika tanpa ilmu kana yufsidu akthara mimma yuslih. Merusak lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Ibadah harus di atas ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Dimanapun kamu dapati mereka, maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya di dalam membunuh mereka terdapat pahala bagi siapa yang membunuhnya. Ini kaum Khawarij. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis yang disebutkan di dalam kitab Musnad Abi Ya'la dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang berkenaan dengan mutasyabih. Inna fi ummati qauman yaqra'una al-Qur'ana yanthurunahu nathra ad-daql yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Sesungguhnya di umatku akan terdapat orang-orang yang mereka membacakan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan bacaan Al-Qur'an yanthuruna nathra ad-daql, artinya membaca Al-Qur'an dengan lancar sekali. Yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Nah, daql itu ini dagu. Artinya selancar dagu, selancar orang berbicara. Hafal Quran, lancar membaca Al-Quran. Tetapi mereka mentakwilkan ayat tidak pada tempatnya. Lihat, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa ayat para ikhwah. Beberapa hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabih. Jadi siapa mereka? Kaum Khawarij. Sifat karakteristik kaum Khawarij adalah mengikuti ayat mutasyabih. Ayat yang aneh-aneh, ayat yang susah dipahami, samar-samar. Baik. Kita sekarang membaca tafsir surat Ali Imran ayat 9. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan mereka, pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, Ali Imran ayat 9 ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia seluruhnya di hari yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan, hari kiamat. Ya. Dan salah satu gangguan iblis meragukan hari kiamat. Ketika iblis berfirman ketika iblis mengucapkan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 17 sampai 19, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka dari arah depan. Abdullah bin Abbas mengatakan arah depan adalah dilupakan atau diragukan lebih tepatnya tentang kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dari siksa kubur, nikmat kubur, kemudian fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, telaga, hisab, buku catatan amal, timbangan, berjalan di atas sirat, surga dan neraka. Diragukan oleh iblis tentang itu semua. Kata Abdullah bin Abbas, usyakkikuhum fi akhirati. Aku akan ragukan mereka tentang akhirat. Makanya para ikhwah, di sini Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. An-nas di situ artinya jenis manusia, seluruhnya dari mulai generasi pertama dari Adam sampai manusia yang terakhir. Sebuah pada suatu hari yang tidak ada keraguan. Ini harus kita yakini ada hari kiamat. Meyakini ada hari kiamat itu adalah bentuk dari keimanan. Dan itu memotivasi seseorang untuk beramal dan tidak terlalu tergiur dengan dunia atau sedih ketika kehilangan dunia. Ya, saya ulangi. Mengingat hari kiamat adalah memotivasi seseorang untuk beramal atau tidak tergiur dengan dunia. Kemudian Allah berfirman, penekanan lagi, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji-janjinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini ketika Allah berfirman Allah tidak mengingkari janji-janjinya membuat kita semakin yakin dengan janji Allah. Ada surga, ada nikmat dalam surga, ada cahaya untuk berjalan di atas sirat, ada amalan yang menambahkan beratnya timbangan nanti di hari kiamat, ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Misalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang perkataan penulis rahimahullahu taala. Penulis mengatakan, "Hada min tatimmati kalamir rasikhin fil ilm." Ayat ini adalah penyempurna perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, orang-orang yang mendalam ilmunya ketika mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabih bagaimana mengatakan yaquluna amanna bihi kullun min indillah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka mengatakan, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat-ayat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan orang-orang beriman yang mendalam ilmunya. Begitu juga mereka mengatakan ini. Ini yang disebutkan oleh penulis bahwa ini adalah penyempurna perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa yatadammanu al-iqrar bil ba'tsi wal jazaa' wal yaqini tam. Yang artinya yaitu mengandung kepercayaan terhadap kebangkitan, pembalasan dan keyakinan yang sempurna. Wa anna Allah la budda an yuqima ma wa'adahu bih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan janjinya. Wa dzalika yastalzimu mujibuhu wa muqtadahu minal amal wal isti'dadu lidzalika al-yawm. Dan itu semua mengharuskan adanya amal dan persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Harus beramal, Pak. Untuk menghadapi hari kiamat harus beramal. Makanya kan banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba, tuba yang artinya sungguh beruntung sungguh baik liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, barang siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi harus amal ya untuk menghadapan dengan hari kiamat, hari kebangkitan yang ada hisab. Kemudian beliau penulis mengatakan, fa innal imana bil ba'tsi wal jazaa'i aslu salahil qulub. Lihat. Karena beriman kepada hari kebangkitan adalah asas dari kebaikan hati. Mengingat akhirat itu melembutkan hati. Ya, coba lagi kita lagi keras, pikiran cuma dunia. Ya. Coba pergi ke kuburan, ziarahi kubur. Kuburan siapa, Ustaz? Siapa aja. Ya. Siapa saja, ziarahi kubur. Dan kita kemudian merasakan saya akan nanti seperti itu. Itu artinya nanti akan lembut. Hatinya kembali patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang ritme kerjanya terlalu tinggi. Ya. Pagi keluar, sore pulang. Pagi keluar, sore pulang. Dari Senin sampai Jumat seperti itu. Full. Cuma pekerjaan yang dia urus. Jarang ke masjid, jarang menghadiri kajian ilmu. Maka orang-orang seperti ini biasanya mengeras hatinya. Sholat sekedar tunai kewajiban, rutinitas. Tidak ada ruh di dalam hatinya ketika seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, arih nabi salah. Wahai Bilal, tenangkan hati kita dengan sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan kesejukan dan ketenangan hatiku tatkala sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman, mengimani, mengingat tentang hari kiamat, ini aslu salahil qulub, asas dari kebaikan hati. Kita ingin hati kita bukan hanya sekedar lembut tapi baik. Jadi ingat dulu waktu di daurah para ustaz se-Indonesia, ada namanya Syekh Sa'ad Asy-Syastri. Syekh Sa'ad hafizahullah, beliau sekarang adalah anggota Majelis Ulama Besar dan Dewan Penasihat Kerajaan Arab Saudi. Masih muda, umur mungkin 40-an saja. Beliau kemudian ditanya pada waktu sesi pertanyaan tentang perkataan orang-orang yang ingat akhirat. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang ingat akhirat maka dia akan baik hatinya. Dan kita tidak ingin hanya sekedar lembut hati. Dalam bahasa Arabnya, raqiq. Tidak. Lembut, suka nangis. Enggak. Tetapi kita ingin hati kita baik. Bukan hanya sekedar lembut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ingatlah di dalam badan terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging ini baik, lihat kata-kata baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Ini persis sebagaimana disebutkan oleh penulis. Asas dari kebaikan hati. Jadi bukan hanya sekedar kelembutan hati, tapi baik hatinya. Kemudian, wa aslu raghbah fil khairi war rahbah minasyarr alladzaini huma asasul khairat. Dasar dari keinginan kepada kebaikan dan kekhawatiran dari kejahatan, di mana kedua hal itu adalah pondasi dari segala kebajikan. Dengan mengingat akhirat, maka itu dasar motivasi kita untuk beramal, menjauhi maksiat atau mengerjakan perintah. Menjauhi larangan atau mengerjakan perintah. Aslu raghbah fil khairi war rahbah minasyarr. Asas keinginan baik untuk mengerjakan kebaikan dan asas rasa takut dari dosa. Kapan itu ada di dalam diri? Ketika mengingat hari kiamat. Ya, terutama yang lagi kecanduan maksiat atau lagi nyoba-nyoba atau lagi mau mengerjakannya walau sekali pertama kalinya, maka ingat, ingat mati, ingat hari kiamat. Dia akan mengajak orang untuk beribadah dan menahan orang dari maksiat. Karena nanti setelah mati ada siksa kubur, ada ujian di kubur, kemudian ada hari kebangkitan. Itu semua fungsi, itu semua akan selamat dihadapi oleh manusia ketika dia memikirkan akhirat. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi kuburan, kemudian beliau menangis. Tatkala menangis ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkurul jannata wan nar falam tabki, walima tabki min hadza?" Engkau mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, tapi enggak pernah nangis. Tapi kok melihat kuburan nangis? Hatinya menjadi baik, hatinya menjadi lembut, nangis. Kenapa? Utsman bin Affan mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama kali dari hari akhirat." Jadi hari akhirat itu ada fase-fasenya. Tempat singgah pertama kali adalah kuburan. Faman najaa minhu fama ba'dahu aysaru min. Yang selamat dari apa yang terjadi di fase kuburan, maka fase-fase selanjutnya lebih mudah. Makanya penting untuk mengetahui amalan agar terlepas dari fitnatul qabr, ujian di kuburan, agar terlepas dari siksa kubur, agar terlepas dari pertanyaan malaikat. Penting itu. Karena siapa yang selamat di kuburan, maka dia akan selamat dan mudah untuk setelah kuburan. Wa illam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya dia tidak selamat di kuburan, di alam barzakh, maka fase selanjutnya lebih berat untuknya dibandingkan yang tadi. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam urusan kubur kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai ayat yang ke-9. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, tadi jelaskan Pak Ustadz amalan-amalan yang menyelamatkan kita di kubur. amalan apa aja yang sederhana yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan kubur? Ya, yang pertama pemahaman balik dari hadis, hadis Abdullah bin Abbas. Pemahaman baliknya, hadis yang berbunyi begini: Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain, faqala innahuma la yu'adzzaban, wa ma yu'adzzabani fi kabir, wa innahu lakabir. Artinya, Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kedua orang yang dikubur ini sedang disiksa. Dan tidaklah mereka disiksa dalam keadaan dosa besar. Tetapi sebenarnya itu adalah dosa besar. Maksudnya begini, mereka sedang disiksa dan mereka mengira itu bukan dosa besar. Tetapi itu sebenarnya dosa besar. Fa'ahaduhuma, salah seorang dari keduanya adalah la kana la yastatiru minal baun. Ketika kencing tidak menutup. Apa maksud ketika kencing tidak menutup? Beberapa tafsiran para ulama rahimahullahu taala. Di antaranya yaitu ketika kencing tidak menutup adalah tidak memperhatikan air kencing yang menciprat bajunya atau anggota tubuhnya. Kemudian tidak disucikan, akhirnya dibawa sholat. Yang kedua, tidak menutup ketika kencing adalah tidak menutup aurat. Seenaknya membuka aurat di hadapan orang dan tidak menutupnya. Yang ketiga, tidak menutup ketika kencing maksudnya adalah tidak beristinja dengan baik. Tidak membersihkan kemaluannya dengan sebaik-baiknya. Ini tiga minimal yang dimaksud tidak menutup ketika kencing. Yang kedua, wal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lain, maka dia suka menyebar berita adu domba. Namimah adalah naqlu kalamin nas ila akhar liifsadin bainahum. Memindahkan perkataan seseorang kepada yang lain untuk merusak di antara mereka. Itu namanya namimah. Termasuk namimah di zaman sekarang, para penuntut ilmu membeda-bedakan. Ah, saya hadir kajian Ustadz Fulan aja. Enggak hadir kajian Ustadz Fulan. Ustadz Fulan tuh kayak ini. Ustadz Fulan tuh kayak ini. Ya, namimah itu. Menamimah, mendadu domba antara para ustadz. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dua sebab. Berarti yang pertama, agar terlepas dari siksa kubur, jaga dalam buang air kecil atau besar. Yang kedua, menjaga mulut. Wallahu a'lam. Di sana ada kiat lain yang seseorang terlepas dari siksa kubur. Di antaranya adalah berdoa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa neraka dan siksa kubur, dan aku berlindung denganmu dari ujian dunia dan akhirat, dan aku berlindung denganmu dari keburukan dajjal. Empat minta perlindungan kepada Allah termasuk di dalamnya adalah sebab minta perlindungan untuk dijauhkan dari api, dari siksa kubur. Di sana ada amalan yang lain, yang keempat, yaitu membaca surat Al-Mulk. Makanya surat Al-Mulk disebut dengan surat Al-Mani'ah. Surat Al-Mulk dibaca sebelum tidur. Disebut sebagai surat Al-Mani'ah. Yang artinya menjaga siksa kubur. Inna fil Qur'ani salasuna ayah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada terdapat surat yang berjumlah 30 ayat. Barang siapa yang membacanya, maka akan diberikan syafaat atasnya. Yaitu membaca surat Al-Mulk. Wallahu a'lam. Itu beberapa, Pak, tentang siksa kubur. Masih banyak yang lain. Nah, yang lain? Ibu-ibu? Tidak ada? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menetapkan ayat-ayat mutasyabihat, kalau dilihat ayat yang antum bacakan tadi tentang subhatnya orang-orang khawarij, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Seolah-olah ayat itu muhkam tad. Seperti sama dengan fa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kita menetapkan bahwa ayat ini masih samar gitu, nah masih, iya, itulah pemikiran khawarij. Mereka menganggap itu ayat muhkam yang sebenarnya statusnya jadi gini, mereka menganggap itu ayat muhkam yang sebenarnya dia ada menurut mereka mutasyabih. Menurut mereka mutasyabih dijadikan sebagai ayat muhkam. Nah, fungsi bagaimana kita sekarang untuk mengembalikan kepada yang muhkam. Muhkamnya bagaimana? Penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seseorang untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, yang muslim, sampai dia kufrun buah. Indakum minallahi fihi burhan. Mereka kafir yang nyata, yang kamu memiliki di dalam dalilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah hujah mereka. Cara berpikirnya begitu. Cara berpikir orang khawarij begitu. Ini muhkam ini. Padahal itu menurut keadaan mereka sebenarnya mutasyabih. Ini mereka mengatakan muhkam. Padahal itu ayat mutasyabih. Dari sisi ada tiga, kafir, zalim, fasik. Mana sekarang yang kita ikuti? Nah, mereka menjadikan, karena mereka bingung dengan ayat-ayat itu, mereka ambil cuma sebagiannya. Itulah yang dimaksud mengikuti ayat mutasyabih. Paham maksud Anda? Jadi gini, ayat-ayat tiga tadi, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Ini kan mutasyabih nanti menurut sebagian orang. Itu? Nah, maka mereka mengambil ayat ini saja, meninggalkan yang lain. Itu yang disebut dengan mengikuti matasyabah amin. Mengikuti apa yang mutasyabih. Paham ya? Nah, lalu cara kita bagaimana? Kembalikan kepada yang muhkam. Selalu seperti itu. Yang muhkamnya bagaimana? Penjelasan dari Rasulullah SAW. Diikuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bisa? Pahami? Nah. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.